Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudaraun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 31 Agustus 2019 dibacakan Ardiansyah. Pelaku penamparan Kadisdik Aceh divonis 15 hari penjara. Siswa SMA N1 Biren mogok belajar minta kepala sekolah transparan soal dana. Mahasiswa demo kantor gubernur protes lambannya realisasi APBA 2019. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, HM alias Beni alias Ben, pelaku yang melakukan penamparan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin, telah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Pelaku juga telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan divonis 15 hari penjara. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP M. Taufik menyebut pelaku pemukulan Syaridin dikenakan tindak pidana ringan. Yang bersangkutan telah divonis 15 hari penjara oleh Majelis Hakim. Beni dinyatakan bersalah melakukan pemukulan. Pihak Rumah Sakit Bayangkara juga telah mengeluarkan hasil visum. AKP M. Taufik mengatakan kasus pemukulan Kadisdik Aceh disebabkan permasalahan pribadi. Kejadian ini terjadi saat Syaridin pulang mengikuti kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN di Stadion Lung Raya Banda Aceh Kamis kemarin. Setelah kejadian, Polresta Banda Aceh langsung bertindak dengan mengamankan tersangka HM alias Beni. Sementara Humas PN Banda Aceh Toto Yanuarto mengatakan sidang pelaku pemukulan Kadisdik Aceh dipimpin Hakim Tunggal Cahyono. Setelah divonis, Majelis Hakim HM alias Beni langsung ditahan. Saat ini HM alias Beni menjalani hukuman 15 hari penjara di Rumah Tahanan Negara Kaju Aceh Besar. Sudarlun, ratusan siswa SMA Negeri 1 Jempa Biren mogok belajar Jumat pagi. Aksi ini dilakukan lantaran para siswa kecewa terhadap kepemimpinan Kepala SMA N1 Jempa Biren Zulfadli yang dinilai tidak transparan dalam mengelola dana sekolah seperti uang SPP dan iuran sekolah. Dari total 290 siswa SMA N1 Jempa, hanya ada 21 siswa yang hadir Jumat kemarin. Mereka tidak mau belajar dan menyampaikan unek-uneknya di sekolah. Sementara ratusan lainnya tidak mau datang ke sekolah. Ketua OSIS SMA N1 Jempa Gufran mengatakan aksi mogok siswa dilakukan sebagai upaya protes penggunaan dana SPP, iuran OSIS, dan penggunaan uang-uang oleh pihak sekolah yang dinilai tidak transparan. Sebab selama ini setiap ada kegiatan di sekolah maupun luar sekolah, para siswa harus mengumpulkan uang kembali. Siswa mengancam tidak masuk sekolah hingga masalah ini diselesaikan. Sementara Kepala SMA N1 Jempa Biren Zulfadli mengatakan sejak 3 tahun terakhir ia merasa ditekan dari luar sekolah. Ia yakin ada pihak yang memprovokasi siswa sehingga membuat suasana di sekolah tidak nyaman. Zulfadli mengaku dirinya telah mengetahui sekilas tentang masalah yang dialami siswa. Namun untuk memastikan hal ini, pihaknya akan menggelar rapat bersama siswa dalam waktu dekat. Sudarlun, puluhan mahasiswa dari Universitas Syekh Kuala Banda Aceh melancarkan aksi di kantor Gubernur Aceh Jumat kemarin. Aksi ini digelar mahasiswa sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas lambatnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja Aceh 2019. Mahasiswa menggelar aksi dengan mengusung sejumlah poster tentang protes kepada pemerintah Aceh. Aksi ini mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dan personil Satpol PP. Mahasiswa bergantian berorasi menyampaikan protes mereka. Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi mendesak pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mencopot beberapa kepala dinas yang dianggap berkinerja rendah. Mahasiswa menilai lambatnya realisasi 2019 karena banyaknya SKPA yang berkinerja rendah dan berapor merah. Oleh karena itu, mahasiswa mendesak PLT Gubernur untuk segera mencopot Kadis atau SKPA yang berkinerja rendah. Mahasiswa juga menilai keberadaan para penasihat khusus gubernur yang ditempatkan di sejumlah SKPA tak berdampak pada peningkatan kinerja dan akselerasi kegiatan. Mahasiswa yang melancarkan aksi kemarin berharap bisa berjumpa langsung dengan PLT Gubernur guna menyampaikan perihal tersebut. Karena PLT Gubernur sedang tidak berada di tempat, alhasil mahasiswa diterima Saifullah Abdul Ghani, Kepala Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran Biro Humas dan Protokol Setda Aceh yang juga jubir pemerintah Aceh. Darlun kantor pusat di Jen Bea dan Cukai tipe Madia Pabian C Kuala Langsa melakukan pemusnahan 3.000 karung bawang ilegal hasil tindak pidana kepabeanan di bidang impor Jumat siang. Pemusnahan bawang ilegal dilakukan di Kompi 2 Batalion B Pelopor Brimob Aramia Aceh Timur. Kasubsi penyidikan KPPBC TMPC Kuala Langsa Dodi Agus Teguh menyebut bawang ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan pada Rabu 14 Agustus di perairan Aceh Tamiang. Pemusnahan dilakukan dengan dilindas menggunakan alat berat lalu dimasukkan ke dalam lubang, kemudian disiram dengan solar dan terakhir ditimbun dengan tanah. Nilai barang bukti yang dimusnahkan hari ini diperkirakan Rp722 juta. Atas upaya penyeludupan bawang ilegal ini diperkirakan kerugian negara dari sektor perpajakan Rp252 juta lebih. Selain memusnahkan barang bukti dalam kasus penyeludupan bawang ilegal, Bea Cukai telah menetapkan 3 anak buah kapal KM Tetap Semangat 1 sebagai tersangka. Tiga ABK itu yakni JS 23 tahun, M 38 tahun, dan P 22 tahun. Ketiganya kini dititipkan di lapas kelas 2 B Langsa. Mereka akan dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan di bidang impor dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun satu unit bor ikan milik nelayan Kecamatan Susu Aceh Barat Daya dilaporkan kandas di hamparan karang perairan ujung Lahon di kawasan Pulau 5 Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Bot bernama Swiss yang dinahkodai Bakran, warga desa Palak Hulu, Susuh, dengan dua orang ABK, tidak bisa diselamatkan atau ditarik lagi karena tertahan amparan karang. Kondisi ini mengakibatkan pemilik bot Jasman yang merupakan warga Susuh mengalami kerugian besar. Panglima Laut Abdi Hasanuddin mengatakan bot ikan ini bertolak dari Melabu Aceh Barat melakukan penangkapan ikan di kawasan perairan Pulau 5 Gunung Sitoli. Bot bernama Swiss itu kandas di perairan Ujung Lahon di Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara pada 19 Agustus lalu. Hasanuddin mengaku tidak mengetahui pasti penyebab bot ikan kandas di atas hamparan karang. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena nahkoda dan kedua ABK selamat. Menyusul musibah tersebut, dua unit bot ikan lain milik anggota keluarga Jasman di Susu bertolak menuju perairan Ujung Lahundi untuk menyelamatkan bot ikan yang kandas. Namun bot ikan jenis TS ini tidak bisa diselamatkan meskipun telah dicoba ditarik dengan dua unit bot ikan. Bot tidak bergerak karena tertahan karang. Namun upaya untuk menyelamatkan bot ikan bernilai ratusan juta rupiah itu terus dilakukan. Darlun, hingga kini pembangunan gedung serbaguna yang akan digunakan sebagai mimbar utama Musabakah Tilawatil Quran ke-34 tingkat provinsi telah mencapai 90%. Karena itu pihak PT Putra Nanggro Aceh selaku rekanan proyek yakin bisa menuntaskan pembangunan gedung berlantai 2 yang berlokasi di kawasan Gampung Lampudu Baruh Tiju, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi tepat waktu sesuai ketetapan panitia. Pengawas lapangan PT Putra Nanggro Aceh Ardian Syah mengatakan bagian dalam gedung serbaguna digunakan untuk MTQ. Namun pengerjaannya tetap dikebut sehingga persentase penyelesaian proyek secara umum akan lebih besar. Menurutnya hanya bagian depan gedung serbaguna yang dibangun dengan anggaran Rp12.952.326.000 tersebut yang digunakan sebagai mimbar utama MTQ. Untuk membangun gedung itu pihaknya mengerahkan 80 pekerja lokal. Ia juga menyebut 65 unit AC telah dipasang pada semua ruangan di gedung serbaguna. Untuk panggung utama dan fasilitas MCK ditargetkan rampung H10 sebelum pembukaan. Pihaknya optimis akan selesai tepat waktu mengingat realisasi fisik saat ini telah mencapai 90%. Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Pemukiman PD Muhammad Adam mengatakan, proyek prasarana dan sarana di lokasi MTQ 34 tingkat Provinsi Aceh itu berjumlah 18 paket dengan total Rp27.906.260.470. Anggaran terbesar diplot untuk pembangunan gedung serbaguna. Semua proyek di arena MTQ hampir rampung dikerjakan. Bahkan landscape, MCK, dan pagar utama telah selesai 100%. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 31 Agustus 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah dulu, wassalamualaikum.